sedang bersembunyi. Ku duduk seorang diri, mengenangkan nasibku ini. Terkenang aku dengan dia, nasibku yang jauh di desa. Tak dapat ku melupakan wajahnya yang cantik kala hasrat ingin segera pulang kembali bersamamu kasih. Sekian lama tak bertemu, tak kuasa ku menanggung rindu. Kalau malam sunyi sepi, bintangku sedang bersembunyi. Ku duduk seorang diri, mengenangkan kasih. Nasibku ini.